به ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada bagian ketiga kajian kita, masih kita dalam pembahasan yang bersambung dengan pembahasan kemarin, perlu diketahui dan disadari oleh seluruh ahli sunnah as-salafiyun bahwa dakwah ahli sunnah di negeri ini dan beberapa negeri sekitarnya telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Baik secara jumlah kuantitas as-salafiyun yang terus meningkat di tengah badai fitan yang terjadi, ataupun dari sisi kegiatan-kegiatan dan amaliyah as-salafiyin, baik itu kegiatan dakwahnya dengan berbagai program yang telah dilakukan, ataupun kegiatan tarbiyah pendidikan untuk abna as-salafi. Kebutuhan as-salafiyun sekarang tidak hanya terbatas kepada kebutuhan muhadarah dan daurah, tetapi meningkat kebutuhan salafiyin tersebut terkait kebutuhan tarbiyah dan pendidikan anak-anak mereka. Tentu semua itu terjadi la bihaulin minna wala quwa, bukan karena upaya dan kekuatan kita, tetapi semua itu terjadi bimasyiatillah, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menggerakkan hati manusia, terkhusus kaum muslimin, untuk menerima dan senang kepada salafiyah. Kebutuhan salafiyun terhadap tarbiyah anak-anak mereka menjadi kebutuhan primer Ahlus Sunnah. Di berbagai provinsi, di berbagai kota, bahkan sekarang di banyak desa, salafiyun memanggil meminta perhatian untuk mereka terkait pendidikan anak-anaknya. Terasa tak cukup waktu dan terkuras atau habis tenaga untuk memenuhi kebutuhan penting dan kebutuhan primer salafiyin tersebut. Setelah banyak ahlus sunnah menyadari bahwa pendidikan tauhid dan sunnah untuk anak-anak mereka adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda, setelah ahlus sunnah menyadari, menyaksikan betapa pendidikan umum yang ada sekarang ini. Memudaratkan akidah dan akhlak anak-anaknya. Maka as-salafiyun bersegera berbondong-bondong untuk mendidikkan anak-anaknya di ma'ahid, di pondok-pondok pesantren ahli sunnah. Suatu fenomena yang wajib disyukuri. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan suatu kewajiban atas kita semuanya untuk mensyukuri nikmat tersebut dalam bentuk mengucapkan pujian-pujian kepada Allah dengan segala bentuk pujian kesempurnaan untuknya di waktu pagi dan petang, dalam bentuk menyebut-nyebut nikmat tersebut di tengah-tengah kita agar kita selalu ingat, tidak lalai bahwa kita sedang berada dalam nikmat yang besar. Untuk kemudian nikmat tersebut diletakkan pada tempatnya, diperhatikan, dijaga, dipelihara. Jangan sampai dia pergi sirna meninggalkan kita. Dikarenakan dosa-dosa kita. Dikarenakan ketidakseriusan kita menjaga karunia dan nikmat yang sangat agung ini. Dzalika bi'annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat karunia yang telah Allah limpahkan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya, yakni merubahnya dengan kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran. Allah cabut nikmat tersebut. Ketika nikmat dicabut, yang datang adalah nikmah, azab. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan Rabb kalian telah menetapkan bahwa jika kalian bersyukur atas segala limpahan nikmat, pasti aku akan menambah nikmat tersebut. Dan jika ternyata kalian mengkufurinya, mengingkarinya, yakni dengan tidak menempatkannya pada tempatnya yang Allah maukan, ketahui sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayuhas salafiyun, menjaga nikmat ini menjadi tugas kita bersama. Menjaga nikmat yang sangat besar ini, tidak ada satupun di antara kita yang lepas darinya. Rijalan wa nisa'an kibaran wa sighara. Baik dari kalangan rijal, kaum rijal, maupun dari kalangan nisa, tua maupun muda, bertanggung jawab atas keberlangsungan nikmat ini. Sehingga masing-masing mempersiapkan diri, menempatkan nikmat ini pada tempat yang Allah maukan. Masing-masing kita, apapun posisinya, apapun statusnya, jangan menganggap suatu dosa itu kecil dan remeh. Karena dosa itu memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan nikmat. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu zilun ni'am. Jika Anda berada dalam sebuah nikmat, jagalah baik-baik. karena sesungguhnya kemaksiatan itu akan menghilangkan, menghancurkan berbagai nikmat. Karenanya kita wajib mengetahui, memahami dan mempelajari bagaimana nikmat ini diletakkan pada tempatnya. Apa yang Allah maukan di balik nikmat ini? Bagaimana cara menempatkannya? Bagaimana cara bersyukurnya? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nikmatut tauhid adalah nikmat terbesar bagi seorang hamba. Bagaimana tidak? Sementara kesyirikan yang itu adalah lawan daripada tauhid, yang apabila seorang jatuh kepadanya, jatuh kepada kesyirikan, maka terancam nasib akhiratnya. Ketika dia meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik-syirik akbar dan belum meminta ampun, tidak akan pernah Allah ampuni dosa-dosanya, dan dia di dalam an-nar khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Kesyirikan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba akan menjadikan seluruh amalannya tertolak, dan dia merugi dalam keadaan dia tidak sadar. Allah selamatkan kita dari lumpur kesyirikan tersebut untuk kemudian kita bertauhid kepadanya. Allah tanamkan di hati kita cinta kepada sunnah. Kita senang beramal dengannya dan senang mendengarnya untuk diri kita dan keluarga serta anak-anak kita. Sebuah kenikmatan yang sangat besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dakwah Ahlussunnah yang begitu luas mendapatkan sambutan di banyak tempat. Afwaja, berbondong-bondong manusia dengan tingkatan yang berbeda-beda. Maka wajib kita mensyukurinya, ayyuhal ikhwa. Terkait pendidikan, kita ingin mencoba mengupasnya, bagaimana kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahui bahwa pendidikan anak-anak kita, anak-anak kita yang sekarang ada di hadapan kita ini, mereka akan hidup di suatu zaman, di suatu era yang kalau hitungan di atas kertas, melihat dan membaca keadaan yang terus bergulir sekarang ini, mereka akan hidup di masa yang lebih berat dari masa kita hidup. Tantangan yang akan mereka hadapi jauh-jauh lebih besar. Mempertaruhkan tauhidnya, mempertaruhkan sunnahnya, mempertaruhkan istiqomah mereka di atas Islam. Anak-anak kita itu wajib kita persiapkan sedini mungkin. Mempersiapkan keimanan mereka untuk menjadi iman yang tangguh. Mempersiapkan mental mereka untuk menjadi mental yang gigih. Mempersiapkan semangat ibadah mereka dengan segala bentuk ibadah. Mempersiapkan akhlak mereka. Antum perhatikan sekarang ini, hari berganti hari, yang datang dan nampak dan kita dengar adalah kejelekan dan kejahatan yang tambah membesar. Seiring dengan berkembangnya dakwah Ahlus Sunnah, namun mengiringi perkembangan tersebut juga Ahlul Batil terus berkembang. Demi kejahatan, kejahatan moral, kejahatan akidah terus dipertontonkan di negeri ini. Kecuali Allah menghendaki lain dari apa yang kita kira dan kita khawatirkan, dan semoga demikian. Suasana menjadi berubah dengan kehendak Allah. Namun kita diperintah oleh Allah untuk banyak mengambil pelajaran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Zaman yang penuh dengan fitan ini, fitan syubuhat dan syahawat, coba kita tengok 20-30 tahun yang lalu ketika kita masih remaja kepada para ayah. Sekarang ini banyak kemungkaran yang dulu kita gak pernah terbetik di benak kita. Gak terbayang akan terjadinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi di masa anak-anak kita ini sekarang muncul itu semua. Coba diingat kembali di masa kita masih remaja. Kenakalan anak-anak pada waktu itu masih sangat sederhana. Kenakalan yang sifatnya kenakalan fisik. Tapi sekarang ini, kenakalan itu menyentuh mental anak-anak. Dalam kondisi seperti ini, ayuhal ikhwah, berarti di hadapan kita ada sebuah tantangan besar. Yang pertama dan utama, kita harus selalu bersandarkan diri kepada Allah, beristi'anah, meminta pertolongannya. Yang kedua, kita harus berupaya menyiapkan segala sesuatunya, zahiran wa batina, baik secara zahir dari program-program yang ada, penataan berbagai kegiatan, ataupun batinan, secara batin apa yang ada di dalam kalbu ini. Ketahui bahwasanya pendidikan yang sekarang sudah berbentuk pondok pesantren tak ubahnya sebagai bentuk ta'awun, sebagai bentuk ta'awun ma'had para ustaz untuk para ikhwah, sebagai bentuk kepedulian para mudarrisin menyisakan waktunya untuk bertahun dengan para orang tua. Sadari, wahai para orang tua, wahai ayah, ibu, bahwa pada dasarnya mas'uliyah itu, tanggung jawab itu, pada asalnya, hukum asalnya, ada di pundak kedua orang tua. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ahli baitihi. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah posisinya sebagai penanggung jawab dengan tingkatan yang berbeda-beda. Kemudian Rasulullah merincinya. Seorang pemimpin negara, seorang amir adalah penanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Seorang pria, seorang suami adalah pemimpin penanggung jawab terhadap keluarganya. Dan seorang ibu, seorang istri, dia adalah ra'iyatun, sebagai penanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Dan seluruh kalian adalah penanggung jawab, masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Wahai ayah dan ibu, wahai abi dan ummi, mas'uliyah ini, tanggung jawab ini akan berlanjut hingga akhirat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Membentengi diri dan keluarga dari siksa api neraka adalah dengan cara menguatkan tauhid mereka, iman mereka, manhaj dan akidahnya, akhlak dan ibadahnya. Sekali lagi, dua dalil ini dari Al-Quran maupun hadis yang kita dengarkan menunjukkan bahwa tanggung jawab utama dan pertama terkait pendidikan anak-anak kita ini adalah kedua orang tua. Dan kedua orang tua di yaumil qiyamah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban tersebut. Ma min mauludin illa wa yuladu 'ala al-fitrah. Fa bawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi wa yusyarrikanihi. Setiap yang lahir sebenarnya itu lahir di atas fitrah. Dijelaskan oleh para ulama, ay li al-istihdad fi qabulil Islam. Setiap yang lahir itu sebenarnya sudah memiliki kesiapan untuk menerima Islam dan syariatnya ini. Tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan bayi yang lahir tadi tumbuh kembang, kemudian berkembang, kemudian menjadi seorang Yahudi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan bayi yang suci tadi tumbuh berkembang, kemudian menjadi seorang Nasrani, menjadi seorang Majusi, atau menjadi seorang musyrik. Hadis ini pun menegaskan apa yang telah lalu, bahwa kedua orang tua memiliki peran yang sangat besar terhadap nasib iman anak-anaknya. Tentunya semua itu dengan masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan dalam catatan takdir sebelum diciptakannya seluruh makhluk ini 50 ribu tahun sebelumnya. Dalil-dalil tadi mengajak dan memanggil kedua orang tua untuk serius, sungguh-sungguh terkait pendidikan anak-anaknya. Tentu sebagaimana dicatatkan, faqidus syai' la yu'tih, seorang yang tidak memiliki sesuatu enggak mungkin memberikan sesuatu tersebut kepada orang lain. Dia enggak punya. Bagaimana dia bisa memberikan sesuatu yang tidak dia miliki kepada orang lain? Dia sendiri harus memiliki sesuatu tersebut, baru dia bisa memberikannya kepada orang lain. Apa kaitannya dengan pendidikan? Kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang yahtarimunal ilma, yahtarimunas sunnah. Kita menginginkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang menghormati dan menghargai ilmu, menghormati sunnah. Itu keinginan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki sifat tersebut? Bahwa kita telah menghormati ilmu, kita telah menghargai ilmu dengan bentuk membacanya, mengkajinya, menghadiri majalisul ilm. Ini pertanyaannya. Anak-anak kita belajar di ma'had ahadis, dalil-dalil yang menunjukkan tentang kedudukan dan fadilah ilmu dan fadilah orang-orang yang belajar ilmu Islam. Namun ketika anak-anak kita mendapati kedua orang tuanya, nasihat ini bersifat khusus sebenarnya untuk para orang tua, namun kami anak berharap anak-anak bisa mengambil pelajaran dari ini. Anak-anak menjadi penguat iman kedua orang tuanya. Anak-anak menjadi pemberi semangat kepada kedua orang tuanya dengan penuh hormat. Ketika antum sebagai orang tua, ayah ataupun ibu, tidak ada kesungguhan menghormati ilmu, bagaimana mungkin akan lahir dan tumbuh berkembang anak yang menghormati ilmu? Kecuali Allah menghendaki lain. Namun Allah telah menjadikan untuk segala sesuatu itu sebab dan jalan. Kalau Allah menghendaki hidayah, dimanapun hidayah itu bisa datang dan turun. Imra'at Fir'aun, istri Fir'aun, hidup di istana kekufuran, hidup di lingkungan menentang Allah dan menantang Allah. Namun Allah menghendaki hidayah. Allah bangunkan untuknya rumah di jannah di sisinya. Namun istri Nabi Allah Lut, putra Nabi Allah Nuh, hidup di dalam pendidikan nabawi, kurikulum nabawi. Siang malam Nabi Allah Nuh berdakwah, da'antu qawmi laylan wa nahara balam yazidhum du'a illa firara, termasuk anaknya. Mereka menutup telinganya ketika Nabi Nuh mendakwakan tauhid. Putra sendiri, anak sendiri, tidak mendapatkan hidayah, dan beliau seorang nabi, manusia terbaik dalam berdakwah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, Nabi Allah Lut alaihi salam, wa nabiyuna wa rasuluna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadapi pamannya yang mencintainya, yang menghormatinya, membelanya, dan Nabi pun hormat, sayang, berbudi pekerti yang baik dan luhur untuk pamannya tersebut, Abu Talib. Abu Talib seorang yang sudah tahu tentang kebenaran agama yang dibawa oleh keponakannya, yakin sebagai sebaik-baik agama, hingga dia mengatakan, walaqad alimtu anna dina Muhammadin khairu dinil bariyati dina laula al malamatu wa hadari masabbatin la wajadtani samhan bidzaka mubina. Semua aku telah yakin bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad adalah sebaik-baik agama. Yakin benar-benar berilmu tentangnya, tahu. Kalau bukan kekhawatiran celaan, cemoohan kaumku, niscaya engkau akan mendapatkan aku berada pada garda terdepan menerima agamamu ini. Ya Ham, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya Ham, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Sampai detik terakhir kehidupannya menjelang sakaratul maut. Hidayah Allah tidak menghendaki untuknya. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan untuk hidayah itu asbab. Allah menghimbau dan memerintahkan hamba-hambanya untuk menempuh asbabul hidayah, baik dalam bentuk doa, permohonan, ataupun amaliyahnya. Dan Allah melarang, mentahzir hamba-hambanya untuk mengikuti jalan-jalan al-ghawaya, fala tattabi'u khutwati syaitan. Jangan kalian mengikuti jejak langkah perangkap syaitan. Dan berbagai dalil-dalil lainnya. Maka kepada kedua orang tua, jalanilah sebab-sebab tersebut. Anda menginginkan punya anak yang benar-benar serius dalam thalabul ilmi, tunjukkan antum sebagai ayah, antum sebagai ibu, benar-benar menghormati ilmu dan serius. Datang ke majlis ta'lim bukan hanya muhadarah atau daurah semisal ini, tapi antum sudah saatnya mulai belajar detail akidah, detail tauhid, detail sunnah, detail fikih, qiraatul Quran. Belajar dengan membawa kitab atau buku yang menjadi dasar pelajaran tersebut. Catat di murojaah di rumah sebisa kita. Itu akan disaksikan oleh anak-anak. Ibu juga demikian. Ummi di rumah juga demikian. Sibuk belajar, belajar dan belajar. Menulis dan menulis, menulis. Anak-anak melihat Abi dan Ummi serius, maka saya yang masih muda ini lebih pantas dan lebih wajib untuk serius. Enggak butuh banyak nasihat. Apalagi marah-marah dan marah, tidak. Anak-anak itu butuh teladan. Teladan dari Abi dan Ummi. Kita ingin menyiapkan sebuah generasi anak-anak ini dengan izin Allah, generasi yang tangguh. Yang tadi saya katakan, zaman di mana sudah banyak transaksi jual beli iman, transaksi jual beli manhaj, transaksi jual beli manhaj. Jangan sampai anak kita menjadi orang yang mentransaksikan dan memperjualbelikan manhajnya. Bagaimana bisa lahir generasi yang seperti itu? Tentu dimulai dari kedua orang tua. Kedua orang tua harus sadar bahwa anak-anak di sekolah belajar tentang beberapa poin akhlak, adab. Tentu ketika anak-anak pulang ke rumah, dia akan menyaksikan bagaimana Abi dan Ummi. Untuk sampai pada kesimpulan apa yang saya pelajari di ma'had itu benar-benar ilmu yang diamalkan oleh lingkungan, ataukah itu hanya sekedar teori yang dia harus pelajari, dia hafal dan bisa menjawab soal-soal dalam ujian. Cukup sampai di sana. Maka yang akan membentuk itu adalah lingkungan. Lingkungan terpenting adalah rumah tangga. Abi dan Ummi. Maka harus sadar bahwa di sekolah anak-anak atau di mahad mereka belajar semangat ibadah. An-nawafil, ibadah-ibadah nafilah. Qiyamul lail, salatul duha, sunnatul wudu, as-sawm, sadaqah, zikir, tilawatul Quran. Anak-anak melihat, mendengar bagaimana abi dan ummi pulang mau berangkat sekolah, abi sibuk dengan bisnisnya. Abi sibuk telpon sana, telpon sini dengan urusan dunianya. Padahal itu kesempatan anak-anak berjumpa dengan abi dan ummi di waktu pagi seperti ini. Berbeda tentunya dengan anak yang menyaksikan mendapati abi dan ummi di waktu pagi seperti ini. Dia ta'lim. Abi dan ummi memegang kitab, memegang buku tulis, pena, mencatat. Masuk ke rumah, melihat abi membaca Al-Quran, ummi membaca Al-Quran. Duduk di sebelah abi, abi sedang membaca zikir. Anak mencoba berbicara, dijawab, sebentar anakku, abi mau menuntaskan zikir pagi. Ini yang dilihat oleh anak-anak, ini yang disaksikan. Gak perlu banyak nasihat. Anak-anak akan meniru, akan mengikuti jejak kedua orang tuanya. Yang tadi Nabi mengatakan, fa'abawahu yuhawwizanihi au yunassiranihi ila akhiril hadis. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anaknya itu Yahudi, ima Yahudi akidahnya atau imannya atau akhlaknya. Menjadi seorang Yahudi atau Nasrani, imannya atau akidahnya atau minimalnya akhlaknya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebagai ayah dan ibu harus menyadari hal ini. Teladan, teladan, teladan. Putri-putri Anda, kalau mendapati ummi hanya sibuk dengan kila wa qal, gurauan-gurauan, hari ini mau ke mall yang mana, besok mau ke mall yang mana, hari ini, besok mau belanja itu, perbincangannya seputar mobil, mobil kita begini, mobil kita begitu, kebun kita begini, kebun kita begitu. Anak-anak disuguhkan setiap hari dengan itu. Mana mungkin, illa yasha'Allah, akan lahir generasi yang tangguh ibadahnya, tangguh tauhidnya, tangguh akhlaknya. Begitu juga lingkungan. Lingkungan harus mendukung. Lingkungan harus mendukung terciptanya generasi yang tadi disebutkan. Nampak dalam lingkungan orang-orang yang menghormati ilmu. Nampak di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari, di malam hari. Lingkungan ini ada yang berjalan ke sana untuk ikut taklim yang ini, ada yang berjalan ke sana untuk ikut taklim yang itu. Yang ini menghadiri majelis akidah, yang itu menghadiri majelis fikih. Anak-anak menyaksikan ini semua. Gak perlu banyak nasihat, apalagi sampai pada tingkat kekerasan, kekerasan, memukul, memukul, memukul, memukul. Lah, gak perlu anak-anak diancam-ancam. Kalau ada contoh dan teladan, seiring dengan itu akan muncul generasi yang berakhlak, yang punya ihtimam, keseriusan dan penghormatan kepada ilmu. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Kalau belum, perlu dipertanyakan, sudahkah kita ini menjadi orang yang bersyukur atas nikmat sunnah, nikmat tauhid yang Allah berikan kepada kita? Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pendidikan yang tadi saya katakan, tanggung jawab utama dan pertama ada di pundak kedua orang tua. Pondok pesantren sifatnya hanya menjalankan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Salinglah kalian menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. sebatas para ustaz, para mudarrisin ingin mendapatkan fadilah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Belajar membacanya, tilawahnya, belajar makna dan kandungan hukum yang ada padanya dan mengajarkan hal yang sama kepada orang lain. Khairukum, orang terbaik di antara kalian. Itu yang diinginkan. Insyaallah. Para mudarrisin mendengar hadis, para ustaz mendengar hadis. Inna Allah wa malaikatahu la yusalluna ala muallimi annasa khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan akhlak, mengajarkan ibadah. Inna Allah wa malaikatahu yusallun. Allah bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Dijelaskan oleh Imam Al-Muhaddits Abu Al-Ali Ar-Riyahi rahimahullah dari ulama tabi'in, apa makna Allah bersalawat kepada seorang hamba. Qala sana'uhu 'ala 'alaihi fi al-mala'il a'la. Makna Allah bersalawat kepada seorang hamba adalah Allah memuji hamba tersebut di hadapan penduduk langit, di hadapan malaikat. Dan makna salawat para malaikat kepada seorang hamba, qala rahimahullah, qauluhum Allahummaghfir lahu, Allahummarhamhu. Yaitu doa para malaikat untuk hamba tersebut, ya Allah, ampuni hamba ini. Rahmati hamba ini, ya Allah, yang mengajarkan kebaikan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Maka pendidikan, sekali lagi, pendidikan anak-anak kita ada tanggung jawab terbesarnya pada kedua orang tua. Siapkan diri antum untuk menjadi orang yang mengemban amanah. Siapkan diri antum untuk menjadi orang yang menunaikan tugas yang Allah berikan kepada kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Anak-anak belajar di ma'ahad tentang al-qawlul hasan, al-akhlaqul karimah, laisal mu'min bita'an, la fahishan wala mutafahisha. Mereka menghafal dalil-dalil ini dalam pelajaran akhlak. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela. Seorang muslim itu seorang yang berakhlak baik. Pulang ke rumah, mendengar ummi mencela. Mendengar ummi mencela adiknya, bodoh kamu itu. Kok mencela? Bukan boleh Ustaz orang tua kepada anaknya, enggak boleh tetap. Mencela walaupun dari orang tua kepada anak bersifat umum. Marah boleh, mencela tidak. Apalagi dengan kata-kata yang kotor. Atau abi bersama teman-temannya berkata dengan kata-kata yang tidak pantas. Dan ini penting saya ingatkan selagi ingat. Antum ayyuhal ikhwah, dan antum ayu semuanya, antum ayuhan nisa, ayuhal ummahat, al akhwat, wal rijal, jangan membiasakan saat antum membicarakan pembicaraan yang sangat rahasia terkait dengan problem-problem dakwah atau problem-problem rumah tangga orang yang memang harus terpaksa dibicarakan untuk dicarikan solusinya. Jangan di hadapan anak-anak. Ketika ada anak antum di situ, diminta, ya waladi, ya ibni, wahai anakku, main dulu. Main dulu di luar. Dengan kata-kata yang sopan, menghargai dia. Bukan, keluar. Enggak. Tidak demikian, ayuhal ikhwah. Tapi mintalah dengan sopan. Jazakallah khair, anak abi anak yang soleh. Nah, keluar dulu ya nak ya. Nah, tunggu di sana. Anak sering mendapati seperti ini. Seorang ayah membawa anaknya kemana-mana, duduk dengan orang-orang dewasa. Di sana akan dibicarakan hal-hal yang tidak pantas didengar oleh anak-anak. Sering saya mendapatkan seperti ini. Dan bahkan orang tuanya tersebut sebenarnya orang-orang tua yang baik, afadil. Dari kalangan ikhwan yang sebenarnya punya akhlak yang bagus, kepedulian terhadap dakwah. Cuma dia enggak nyangka bahwa ternyata ini bermasalah. Ketika berbicara sesuatu yang tidak pantas didengar oleh anak-anak. Kenapa? Kalau diperdengarkan kepada anak-anak, anak-anak sekarang hadir di depan kita, walaupun sebenarnya anak enggak ingin mereka hadir. Nanti ke depan, coba kalau ada muhadharah atau daurah, dipilah-pilah. Nah, barakallahu fikum. Dipilah-pilah supaya pemateri tidak terhalang untuk berbicara dengan lepas. Ya. Kalau itu nasihat untuk salafiyin, diminta memang yang hadir khusus salafiyin. Kenapa? Karena itu tadi. Khawatir ada hal-hal yang enggak pantas didengar oleh orang. Dan ini bagian daripada yang dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekali lagi, semoga semua bisa mengambil ibrah. Permisalan yang tadi terakhir disebutkan, ketika anak-anak selalu mendengar problem, perselisihan. Anak-anak akan hobi dengan lingkungan itu. Anak-anak itu sangat bergantung kepada figur. Anak-anak ya, sangat dibentuk akhlak dan perangainya oleh figur. Ketika figur yang ada di hadapannya, yang dilihat dan didengar adalah figur yang baik dalam penerapan sunnah, dalam ibadahnya, dalam ukhuwahnya, dalam ta'awunnya, dalam kata-kata dan ucapannya, akan terbentuk anak-anak dengan bentukan tersebut. Tapi sebaliknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka min fadlikum, ana enggak bisa berbicara lebih rinci lagi. Tapi ana yakin antum faham. Coba mulai diterapkan masalah ini. Barakallahu fikum. Butuh kita menyayangi anak-anak dalam bentuk jangan diperdengarkan kepada mereka banyak problem. Ini bagian daripada rahmat. Kasih sayang kita kepada anak-anak. Begitu juga para ibu di rumah kepada putri-putrinya. Jangan diceritakan perselisihan antara paman anak-anak ini dengan yang itu. Atau diceritakan atau diperdengarkan kepada anak-anak kita perselisihan antum dengan saudara antum, adik kandung atau kakak kandung. Jangan diperdengarkan kepada anak-anak. Bahwa paman yang ini orangnya sombong, paman yang ini orangnya pelit, paman yang ini bermasalah dengan abi. Jangan, karena anak-anak punya tugas lain dalam ibadah. Itu pamannya yang wajib dihormati. Jangan. Perdengarkan kepada anak-anak apa yang membuat mereka bersemangat menghormati pamannya. Akan datang waktu nanti akan tahu sendiri. Anak-anak itu akan bisa membaca. Tapi jangan kita yang memperdengarkannya. Ketika kita ingin berbincang problem rumah tangga, problem keluarga, anak-anak diminta dulu. Anak-anak, silakan anakku baca Al-Quran di sebelah sana. Abi mau duduk sama ummi. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika anak-anak sudah hobi terhadap lingkungan yang sebenarnya adalah lingkungan baik, anak-anak sudah trauma tidak mendapatkan figur, maka mereka akan mencari alternatif, figur alternatif. Figur alternatif di zaman fitnah seperti ini, gak perlu anak-anak pergi ke pasar, gak perlu anak-anak pergi ke tempat-tempat yang kotor. Banyak alternatifnya. Dan antum akan menangis sebagai orang tua. Antum akan menyesal. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Selesai majelis ini, insyaAllah. Tadi sudah saya sampaikan, saya akan duduk dengan para mudarrisin, para asatidah. Mungkin nanti sebagiannya para asatidah akan menyampaikannya kepada antum di majlis yang sifatnya lebih khusus. Semoga demikian. Kemudian, kepada para orang tua, sangat-sangat-sangat diharap untuk bisa berta'awun dengan pondok, dengan ma'had. Mengerti tujuan dan maksud pendidikan. Tahunnya banyak sekali. Tadi di rumah contoh yang sudah global disebutkan. Bagaimana sepantasnya dan seharusnya seorang ayah dan ibu di rumah. Begitu juga hubungannya dengan ma'had. Mungkin ma'had memiliki atau menentukan berbagai kebijakan-kebijakan terkait anak-anak didik. Misalkan adanya buku komunikasi yang menghubungkan komunikasi antara ma'had dengan orang tua terkait anaknya. Harapan pondok adalah orang tua itu menyimak, melihat dan membuka buku komunikasi. Apa pesan dan catatan dari ustadz atau ustazah di sekolah? Apa pesannya? Dibaca dengan baik, difahami dengan baik, kemudian dihargai dan diwujudkan. Ketika ma'had membuat peraturan bahwa anak-anak ketika di rumah harus melakukan ini, hindarkan dari ini, hindarkan dari itu. Contoh misalkan, ma'had membuat peraturan, anak-anak gak boleh membawa alat-alat komunikasi. Jangan ada yang kemudian orang tua masih membekali anaknya. Membekali mungkin tidak, tapi dia bermudah-mudahan. Sudah diingatkan di rumah dijauhkan dari alat-alat komunikasi ini. Tapi pada sebagian orang tua bermudah-mudahan dibiarkan anaknya berinteraksi dengan alat-alat komunikasi tersebut. Sehingga ma'had dikejutkan dengan berbagai peristiwa. Ma'had para pendidik mengalami kesulitan bagaimana melindungi anak-anak yang lain. Karena ma'had itu melindungi tidak hanya anak antum, tapi anak si fulan, anak si fulan, anak si fulan. Semuanya dilindungin. Fisiknya dilindungin, mentalnya, akhlaknya. Maka perlu antum sadari bahwa anak antum berangkat dari rumah ke ma'had akan berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Jangan sampai anak antum menjadi sebab terganggunya akhlak dan mental anak-anak ikhwan kita yang lainnya. Karena itu di rumah antum benar-benar menjalankan peraturan dan kebijakan pondok terkait ibadahnya anak-anak di rumah. Pesan dari pondok diminta untuk ketika anak-anak berada di rumah antum, lakukan ini, lakukan itu, jangan ini, hindarkan itu. Jalankan itu semua. Jalankan. Jangan ada yang menganggap remeh atau bermalas-malasan. Ada yang bermalas-malasan orang tua untuk menjalankan permohonan dan keinginan pondok. Ada yang menganggap remeh. Dan yang kedua lebih parah. Pondok membuat peraturan. Anak-anak jangan didekatkan dengan alat-alat komunikasi. Ini sering terjadi di kalangan ibu. Para ummahat. Ditakwil-takwil. Peraturan ma'had itu. Oh, enggak apa-apa. Yang penting kalau dikontrol. Mahat mengatakan jangan. Pondok pesantren menyatakan tidak boleh. Tapi orang tua berijtihad di rumah. Berijtihad sendiri, membuat kurikulum sendiri. Oh enggak apa-apa, itu kalau dikontrol, diwaspadai, boleh. Justru anak-anak penting untuk mulai mengenal internet, mengenal ini. Tapi diarahkan. Masya Allah, pandainya dia berbicara. Nah, saya mendengar ada semacam jawaban atau bimbingan yang seperti itu. Bahwa boleh, terus terang saya sampaikan di majelis ini. Karena ini amanah secara nasional pendidikan ahli sunnah. Ada yang mengatakan atau berpendapat boleh anak-anak dikenalkan dengan komputer sedini mungkin, laptop sedini mungkin, Android juga demikian. Boleh, yang penting dikontrol. Antum sebagai ayah dan ibu menemani anak-anak, diarahkan. Anak-anak itu harus dipercaya, jangan dicurigain. Masya Allah. Apakah Anda meyakini atau telah memposisikan diri Anda sebagai dalam posisi raqib dan atid, malaikat raqib dan atid yang selalu menemani kita? Apakah Anda sebagai orang tua telah meyakini atau menyangka bahwa diri Anda sama posisinya seperti al-malaika, al-hafadha, al-kiram, al-katibin, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Antum sebagai orang tua, ayah dan ibu sudah mengambil alih posisi ini. Para malaikat yang terus memantau, mengikuti perbuatan dan gerak-gerik hamba. Antum tidak ngantuk? Antum tidak punya kesibukan keluar rumah? Demikian. Kalau sudah berinteraksi dengan alat-alat tersebut, dalam keadaan si ibu di dapur memasak, ibu ada tamu, putrinya ada di dalam kamar main, sang ibu merasa bahwa alhamdulillah putriku gak keluar. Iya, gak keluar bangunan rumah, tapi dia keluar ke Texas, keluar ke Jakarta, keluar ke banyak tempat. Ayah juga demikian. Masa saya pantau terus sampai terakhir dia tidur, baru saya tidur. Masya Allah. Ketika antum tidur, anak bangun. Dan akan terjadi apa yang terjadi. Maka ayuhal ikhwah, kasihani anak-anak antum, rahmati mereka. Jangan sedikit pun didekatkan dengan alat-alat ini. Dan anak-anak yang mendengar nasihat ini, intabihu, antum akan dihancurkan oleh Yahud wan Nasara. Antum akan dihancurkan imannya, mental antum menjadi mental yang penakut, mental yang mengikuti syahwat, sehingga mereka dengan mudah, al-Yahud wan Nasara, akan menghancurkan kalian. Nggak perlu pesawat tempur untuk menghancurkan anak-anak yang sudah mengikuti syahwatnya. Nggak perlu rudal-rudal untuk menghancurkan. Gampang. Mereka ingin menghancurkan antum tanpa biaya besar. Sadar, wahai anak-anakku, sadar. Bahwa kalian sebenarnya ditakutin oleh Yahud dan Nasara. Mereka gentar terhadap kalian ketika kalian bertakwa kepada Allah. Mereka takut kepada kalian, wahai anak-anak kami, ketika kalian menghafal Al-Quran, berakhlak, bertauhid, bersalafiyah, menghormati salafiyah dan sunnah ini. Benar-benar Yahud, wan Nasara, wal Majus, takut kepada kalian. Tapi ketika kalian mengikuti syahwat, mereka mentertawakan kalian dan senang. Bangkit, wahai anak-anakku, bangkitlah kalian. Jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah, bertakarruf kepada Allah, berakhlak, beradab, bermanhaj yang lurus. Kita harus bangkit ini. Kalau bukan salafiyin yang bangkit, enggak ada lagi ya ikhwan yang berhak mendapatkan nasrullah. Apakah kamu meyakini bahwa teroris Khawarij adalah suatu kaum yang berhak mendapatkan nasrullah? sementara mereka menghalalkan darah-darah yang Allah haramkan, sementara mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak pantas dan tidak boleh dikafirkan dalam syariat yang suci ini, pantaskah mereka orang-orang yang berhak mendapatkan Nasrullah dan menjadi Al-Firfatun Naji Al-Mansurah? La. Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang berhak. Kalau kita enggak bangkit, hancur ini. Kalau Salafiyin sudah terlena dengan syahwat, siapa lagi yang tersisa untuk kemudian tertundanya azab di muka bumi, sementara kaum liberalis pagi, siang, sore, malam terus menjajakan dan mempromosikan liberalisme, kekufuran, kekufuran, kekufuran. Kaum sufi juga demikian. Syiahnya juga demikian. Orang-orang sekulernya, al-Yahud wan Nasara, kalau Salafin Ahlus Sunnah pun sudah terlena dengan syahwat, siapa lagi di muka bumi yang masih Allah jadikan sebagai sebab tertundanya azab? Kalau Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha bisalatihim wa du'aihim wa ikhlasihim, sesungguhnya Allah akan menolong umat ini dengan sebab adanya orang-orang lemah di kalangan mereka, yaitu dengan salatnya mereka, dengan salat yang mereka tegakkan dengan sebenar-benarnya, dengan doa-doa yang mereka panjatkan, dan dengan keikhlasan mereka. Sekarang ikhlas, kita perlu bertanya, benarkah kita mukhlisun? Salat perlu kita tanyakan, benarkah kita menegakkan salat zahiran wa batinan? Doa, sudahkah tergolong kita orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati? Kalau belum ada ini, lalu siapa lagi yang tersisa di muka bumi? Tidak lain kecuali azab, azab, azab. Kita wajib berbenah, ayuhas salafiyun. Wajib kita berbenah. Maka, sekali lagi, ma'had sangat menunggu ta'awun antum. Dari sisi itu tadi, ma'had berijtihad dalam musyawarah-musyawarah, majlis-majlis rapat. Ya, memang hasil keputusan rapat itu tidak mesti benar, karena hasil keputusan rapat itu murni ijtihad berdasarkan diskusi anggota rapat, bukan wahyu. Memang benar. Tapi tolong, kalau itu adalah keputusan yang telah ditentukan melalui musyawarah asatidzah, tolong dihargai. Kalau antum meyakini itu yang benar adalah pendapat antum, antum sendiri, tapi asatidzah musyawarah. Mungkin antum hanya melihat dari 1-2 sisi, sementara asatidzah melihatnya dari 4-5-6 sisi. Maka tolong dihormati. Jangan suka ngelabrak. Ngelabrak ustaz, mengelabrak musyrif, melabrak para ummahat, melabrak ustazah atau musyrifah dan semisalnya. Jangan, tolong, tolong. Tolong jangan. Walaupun antum seorang donatur, maaf-maaf saja, walaupun antum beratusan juta berinfak untuk dakwah ini, dan sering saya katakan, wallahi, di tengah-tengah salafin, salafin itu bertingkat-tingkat. Ada ikhwan biasa, ada yang pedagang, ada yang donatur, ada yang pengajar, ada yang ustaz. Bagi ana pribadi, yang paling terhormat di sisi ana dan paling ana cintai adalah kalangan asatidzah, para pengajar, bukan donatur. Masing-masing punya hak al-wala sesuai dengan tingkatannya. Sesuai dengan tingkatannya, demikian Islam mengajarkan. Kita mencintai orang sesuai dengan kadar imannya, kadar perjuangannya, kadar nilainya. Dan semua dicintai. Semua dicintai sebagai seorang muslim. Namun itu bertingkat-tingkat. Maka minta tolong ayuhal ikhwah, jangan suka melabrak. Kesian kalau kebetulan ustaznya bukan yang juga bisa melawan labrakan antum. Ustaznya kebetulan dia. Iya, iya Pak. Iya Pak, ustazahnya juga. Iya Bu, iya Om. Saya katakan, tolong hormati Mahdi. Antum punya masukan. Antum melihat bahwa keputusan itu ada celah kekurangannya. Sampaikan pada tempatnya. Sampaikan. Pada waktu yang tepat. Dengan adab. Dengan adab. Kenapa? Karena itu guru-guru anak antum. Coba antum lihat. Kalau urusan dunia ketika antum sedang mengharapkan seorang konsumen yang akan membeli dagangan antum. Begitu sopannya, iya Pak, teleponnya diangkat, SMS-nya dijawab, dipersilahkan, monggo Pak, silahkan. Padahal antum cuma butuh uang yang ada di kantong dia itu. Atau ketika antum sebagai seorang bawahan terhadap atasan antum. Antum begitu lembutnya, bisa menahan diri ketika ada hal yang gak nyaman didengar dari orang tersebut, dari konsumen tersebut, atau atasan tersebut. Antum berusaha menahan diri. Masya Allah. Begitukah kita menyikapi dan bersikap? Lah, seorang salafi tidak demikian bersikap. Hormati. Saya gak ingin mendengar lagi di pondok-pondok ahli sunnah ada ikhwan-ikhwan dan umat yang suka melabrak ke pondok. Lah, sudah, pekerjaan kita ini berat. Berat. Tolong dibantu. Ada yang antum mau usulkan, datang kepada ustaz. Ustaz, jika berkenan, saya punya usulan begini, mungkin nanti bisa diangkat di musyawarah. Bukan ustaz, saya punya usulan gini, tolong diterapkan. Siapa antum? Kalau Nabi alaihi salatu wassalam, dalam ayat yang semalam belum tuntas kita baca, dalam surat Ali Imran ayat ke-159, setelah Allah memerintahkan kepada nabinya, fa'fu anhum wastaghfir lahum, qala washawirhum fil amr, maafkan mereka wahai Muhammad, mintakan ampun untuk mereka yang bersalah itu, dan ajaklah mereka bermusyawarah. Nabi aja diajak bermusyawarah, diminta untuk bermusyawarah dengan sahabatnya. Apalagi antum, ustaz-ustaz bermusyawarah, antum dengan ustaz, tolong itu ya, yang gedung yang sebelah sana nanti diginikan aja. Loh, antum walaupun donatur, jangan gitu bahasanya. Ustaz, saya punya pandangan begini, wallahu alam, dalam basic yang saya kuasai begini-begini, ini mungkin ustaz nanti bisa sampaikan di rapat jika memang, atau mungkin ustaz memandang ini salah, tafadhol. Agak-agak, bikulli adab. Ya, bikulli adab. Nah. Barakallahu fikum. Begitu juga dalam pendidikan. Antum punya usulan, silakan. Kita butuh, kita menunggu usulan itu. Kita senang, senang adanya masukan-masukan itu. Tapi tempuhlah dengan ilmiah. Ketika diterima, antum bersyukur dan berdoa. Semoga usulan saya ini justru menjadikan baiknya pondok. Jangan malah menjadi jeleknya pondok. Kalau usulan antum ditolak, ya sudah. Jangan antum tersinggung, antum ngambek. Jangan. Sebagian orang tua melabrak guru gara-gara ustaznya katanya, atau mudarrisnya, atau musyrifnya, atau ustazahnya, atau musyrifahnya, memukul anaknya. Tanya dulu, kenapa dipukul? Jika benar, tanya. Jangan mudah menerima, menampung laporan anak-anak di depan anak bereaksi. Ketika anak lapor, nangis, Bi, kenapa kamu menangis? Aku dipukul oleh Ustaz Bi. Kenapa dipukul? Ustaz siapa? Nah, ini ayah gak berpendidikan ini, bagaimana mau mendidik? Ayah tidak berpendidikan, bagaimana mau mendidik? Ustaz siapa? Kenapa kamu dipukul? Aku gak ngerti Bi. Kamu gak salah kamu dipukul. Nanti adik akan datang ke sana. Ayah memprihatinkan. Kalau ada ibu seperti ini, memprihatinkan ibu ini. Ibu tuh gak sayang kepada anaknya. Anaknya menangis, mengeluhkan, mengadu. Sampung. Kenapa nak ini? Sabar. Ustaz gak mungkin mukul kamu kalau kamu gak salah. Enggak, biar aku gak berbuat salah. Yang berbuat tuh teman-temanku. Kamu di mana waktu itu? Ada di mana? Ya di situ. Ya sudah. Kamu ingkar mungkar gak? Enggak. Ustaznya sudah capek. Mungkin Ustaz sudah memberi peringatan sebelumnya. Kamu ada di situ. Ya sabar. Ingatkan kamu ada sebuah hadis di mana ada sebuah tentara yang sejumlah prajurit yang besar ingin menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Setibanya mereka di suatu tempat, ya, Allah hancurkan semuanya. Termasuk di situ ada orang-orang yang tak bersalah, tapi ada di tempat itu. Antum, kamu anakku, kalau ada teman-temanmu yang berbuat bergurau, membuat makar, atau teman-temanmu yang nakal, kamu nasihati mereka. Kamu gak mampu, kamu pergi dari tempat tersebut. Pergi. Ambil Al-Quranmu, baca. Ustaz mungkin capek. Ustaz sudah lelah. Melihat kamu ada di situ, ya sama hukumnya dengan yang lainnya. Nabi gak senang punya anak seperti itu. Sabar kamu, dan kamu datang ke Ustaz, minta maaf. Kamu datang kepada Ustazmu, minta maaf. Abi gak rela sampai kamu meminta maaf kepada Ustaz. Putrinya juga demikian. Wahai ummahat, diajarin adab. Minta maaf kepada Ustazah. Enggak, aku gak salah nih. Ummi gak senang punya anak suka berdebat. Ummi sebagai ibumu meminta kamu datang ke Ustazah, minta maaf. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Ini suatu hal yang sangat penting dalam pendidikan. Ini proyek kita bersama. Proyek kita. Kita ingin anak-anak kita ini jauh lebih baik akidahnya, akhlaknya, ilmunya, adabnya, semangat perjuangannya beribu-ribu kali dibandingkan kita. Sehingga kita nanti di akhirat harapannya adalah mendapatkan ajr dari perjuangan anak-anak kita. Walaupun kita sudah wafat, kita berharap aliran pahala itu terus mengalir kepada kita dari anak-anak kita ini. Kalau enggak kita persiapkan mulai sekarang, kita enggak tahu sejak sekarang apa jadinya anak didik kita ini. Sementara Khawarij mengkader, melakukan kaderisasi, Syiah melakukan kaderisasi, orang-orang liberal melakukan kaderisasi, Yahud wan Nasara. Mereka mengatur kurikulumnya, pendidikannya luar biasa. Kita harus lebih dari itu. Karena kita insya Allah lebih pantas menerima Nasrullah biiznillah dengan segala kekurangan dan dosa kita yang semoga Allah mengampuninya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini sekelumit tentang pendidikan. Khitab ini untuk para orang tua. Kemudian yang berikutnya terkait dakwah. Ketahuilah bahwa dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah ini menjadi tanggung jawab semua kita. Jangan ada yang menyangka bahwa ada satu orang pun di antara kita, rijal maupun nisa, yang meyakini bahwa dirinya gak ada kaitannya dengan dakwah. Jangan ada yang meyakini itu. Semua kita, saya ulangi, sangat berkaitan dengan dakwah. Kalau antum menyadari itu, dengan segala posisi antum, jaga nama baik dakwah. Jaga nama baik dakwah di tengah-tengah keluarga antum. Ini yang pertama. Jadilah antum terhadap ayah dan ibu orang yang beradab, berakhlak, berbirrul walidain. Terkhusus setelah antum mengenal sunnah, setelah antum mengenal salafiyah ini, harus jauh-jauh lebih baik akhlak antum kepada kedua orang tua. Lebih sopan kata-katanya, lebih nampak sopan tingkah lakunya, mengerti waktu kapan dia harus berbicara, mana yang harus disampaikan, mana yang tidak. Orang tua ada kebutuhan dalam perkara duniawi yang sifatnya mubah, yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Antum berada di garis terdepan memenuhi keinginan orang tua tersebut. Jangan sebaliknya. Setelah mengenal sunnah menjadi seorang salafi, lisannya lebih tajam, terhadap orang tua dibandingkan dulu. Asal ngomong, asal bertindak, gak melihat dan menimbang suasana. Tidak. Ummahat juga demikian. Ini sering terjadi keluhan dari kalangan ummahat yang tidak berbirau walidain kepada ibu dan ayahnya. Sudah berkadar, tapi terhadap ibu dan ayahnya kurang ajar. Ini saya sudah katakan kata-kata yang pedas. Saya mengucapkan ini terasa pedasnya. Enggak tahu yang mendengarnya. Betul-betul tidak santun. Wanita bercadar, begitu mereka mengatakan. Apa itu cadar? Buka saja cadarnya, percuma. Apa itu berjenggot? Cukur saja jenggotnya. Nah, malu ya ikhwan, malu antum terhadap paman dan bibi. Walaupun ada problem paman dan bibi kedua orang tua antum, tapi antum sebagai ponakan posisinya. Tentu antum tidak di depan ayah dan ibu menampakkan pembelaan kepada paman dan bibi yang bersalah kepada ayah dan ibu antum. Tidak. Tapi antum ada waktu-waktu kesempatan kontak, telpon kepada paman atau bibi. Biarkan urusan mereka. Saya enggak terlibat dalam ini. Saya tidak intervensi. Saya ponakannya. Dan dia lebih tua dari saya. Itu paman saya. Adik bapak saya. Telepon, SMS, baik paman, gimana sehat, kirimkan hadiah kepadanya. Mungkin dengan adab dan akhlak antum kepada paman, menjadikan hubungan ayah ibu antum dengannya menjadi baik. Beradab. Walaupun terhadap adik kandung antum. Antum inginnya ingkar mungkar. Antum menginginkan adik antum juga mengenal dan senang cinta kepada sunnah. Tapi al-adab dalam berdakwah, jangan semena-mena. Panggil adik antum, nasihati dengan kata-kata yang baik. Ciptakan habib ilaihi sunnah. Jadikan di perasaan dia itu senang dan cinta kepada sunnah melalui antum. Hadiah, dikunjungin. Kalau antum punya ponakan dari adik antum tadi, panggil ponakan itu, beri hadiah yang menarik. Apalah saja yang bisa mengeratkan hati. Adik antum melihat, saya punya kakak dulu itu kejam. Saya dulu punya kakak luar biasa, kata-katanya tajam sekali terhadap saya, sering menghardik saya. Tapi setelah berjenggot kakak saya ini, setelah katanya salafi, luar biasa cintanya kepada saya. Anak saya ini pun dicintainya. Demikian ayuhas salafiyun. Begitu juga antum terhadap teman-teman lama, tetangga kanan kiri. Alhamdulillah antum sekarang hidup dalam sebuah komunitas lingkungan salafiyin. Itu tersendiri nanti pembahasannya. Tetapi sekarang kontak anda terhadap masyarakat luas. Mungkin antum tidak berinteraksi dalam kehidupan bertetangga secara langsung. Tetapi mungkin di sebelah sana ada tetangga. Saya tidak tahu persis kondisi di sini. Radius 1 km, 500 meter di luar komunitas ini ada masyarakat. Maka antum harus menjadi hamba-hamba Allah yang dirasakan manfaatnya oleh mereka. Manfaat akhlaknya, adabnya, kepeduliannya, sosialnya. Mungkin mereka ada yang hidup sengsara. Mungkin mereka ada yang butuh bantuan dalam berobat. Mungkin ada yang butuh bantuan di dalam membenahi rumahnya yang bocor, yang ini, yang itu. Antum peduli. Gak mampu antum membantu materi, minimalnya tenaga antum. Begitu dakwah ahli sunnah. Antum mungkin tidak bertetangga secara langsung dalam komunitas seperti ini, tetapi antum bermuamalah, berdagang, berkebun dengan mereka, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam. Bagi teman-teman yang berjual beli dengan masyarakat, termasuk tentang sesama ikhwan, cobalah tunaikan amanat. Antum membeli dengan membayar tempo dalam waktu 1 bulan, dicicil 2 kali, tunaikan sesuai dengan waktu atau tempo yang diberikan kepada antum. Syukur-syukur antum bisa menunaikan lebih cepat lagi. Hatta kepada orang kafir, ada seorang yang betul sangat saya kenal betul, dia orang yang awam. berdagang, memiliki toko yang dulunya kecil dan sekarang sudah menjadi besar sekali. Bos dia, tempat dia pulang adalah seorang Cina kafir. Subhanallah, ya ikhwan. Karena muamalah yang baik tadi. Beli, selama dia bisa kontan, padahal si Cinanya mengatakan, gak apa-apa, Pak, nanti dibayar nanti. Enggak, saya kebetulan saya punya uang nih. Sekali, dua kali, si Cinanya terheran-heran. Orang semua berharap membeli dengan hutang, tempo, ini malah bayar. Sampai pada kondisi yang benar-benar dia tidak punya uang, diberi tempo oleh Cina tadi. Tepat waktu, bahkan lebih dulu membayarnya. Sampai si Cina, Pak, pakai dulu uangnya. Silakan pakai dulu, Bapak mungkin mau pulang barang lain. Enggak, ini saya punya. Setahun, dua tahun, sekali muamalah, dua kali muamalah. Sampai di suatu hari, ini saya cerita, dalam urusan dunianya ini, ada persaingan bisnis di kota yang sangat besar tadi. Ada beberapa toko besar yang menjatuhkan harga barang-barang tersebut. Sehingga saudara kita yang muslim ini gak mampu lagi bersaing dengan para pemodal-pemodal besar tadi. Padahal itu juga Cina-Cina juga. Tempat kulaan dia, yang di tempat kulaan di kota besar itu mendengar adanya peristiwa itu. Maka si Cina mengatakan, Pak, jangan khawatir. Saya isi barang Bapak dan jatuhkan harganya. Loh, saya habis, saya gak punya, gak mampu. Urusan saya, Pak. Cinanya, saya yang urus. Jalan sebulan, dua bulan, enam bulan, jatuh mereka. Selesai lagi, normal lagi. Coba lihat muamalah. Sampai mulai senang melihat ternyata Islam itu seperti ini. Karena contohnya si muslim ini. Perhatikan ya, ikhwan. Dia bukan salafi, muslim ini. Awam. Sampai berjalan waktu, beberapa orang bermuamalah, orang-orang Kristen, tujuh orang Kristen kurang lebih masuk Islam. Dia gak ngerti tauhid yang benar, sunnah, dalil-dalil. Tidak mengerti. Mu'amalah hasanah. Mu'amalah hasanah. Cara bermu'amalah yang baik. Antum beli-beli di toko. Masuk ke apotek, masuk ke toko. Antum bersama istri antum yang bercadar. Berkata, berucap yang baik, yang sopan. Pak, maaf beli itu. Ini berapa harganya? 50 ribu, gak boleh kurang, Pak. Enggak bisa, Pak, maaf. Ya sudah. Beda-beda sedikit ya, akhi. Ya, kurang lebih. Bedanya cuma 2 ribu untuk pindah dari satu toko ini ke toko itu. Dari toko ini ke toko itu. Ya. Bedanya 2 ribu, 5 ribu rupiah. Iya, Ustaz, saya mau beli 10. Ya, ini kurang lebih. Antum berjalan capek, kena sinar matahari, pusing, obatnya bisa 70 ribu. Dengan antum memudahkan urusan, orang tuh melihat itu, orang-orang yang berjenggot setiap datang ke saya, beli, memudahkan urusannya. Gampang urusannya. Sopan kata-katanya. Itu dakwah ya ikhwan. Bil akhlakil karimah. Dengan akhlak dan putih pekerti yang agung, yang bagus. Maka saya berharap, jangan ada satu ikhwan yang merasa bahwa dia tidak ada kaitannya dengan dakwah. Kalau ada satu error dari oknum salafi, berdusta dalam bermuamalah dengan awam, barangnya orang awam tidak dikembalikan, hutang tidak ditunaikan, jual beli barangnya enggak bagus, dijual kepada orang, akhirnya orang menjadi rugi, barang palsu dikatakan asli, orang kecewa, yang dilihat itu bukan, yang dilihat itu jubahnya, itu loh salafi. Langsung yang disebut salafi. Kita semua kena. Ya kalau yang kena hanya pribadi kita. Tapi kalau dakwah, sunnah dan salafiyah ini yang dibenci. Gara-gara oknum orang-orang berjubah dan berjenggot yang tidak jujur. Maka mohon. Diperhatikan baik-baik masalah ini. Begitu juga dalam kehidupan. Barakallahu fikum. Peribadatan. Kalau ada di antara antum yang hidup di tengah masyarakat, sholat di masjid mereka, minta tolong, tolong jaga nama baik dakwah salafiyah. Apa yang dianggap tidak baik di sana selama tidak bertentangan dengan syariat, uruf dan adat mereka, selama syariat menganggapnya itu normal-normal saja, antum hargain. Antum hargain. Kecuali itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan sunnah, maka antum tidak boleh ikut dalam kegiatan tersebut. Tidak dibenarkan antum masuk dalam kegiatan tersebut, walaupun mereka menganggapnya baik, tapi dengan cara yang baik. Di satu kota, baru beberapa, terlalu banyak contoh dalam hal ini. Ikhwan sholat di sebuah masjid, yang memang masjid itu sebenarnya sudah baik, taklim-taklim kita di situ, kita diberi kebebasan melakukan taklim, dan senang, ada beberapa masyarakat, atau orang-orang masjid yang sudah senang kepada salafi. Beberapa waktu berjalan, ada oknum-oknum salafi masuk ke masjid dalam keadaan dia masbuk bersama teman-temannya. Di saat itu sedang kunut subuh. Ada yang berbicara, ini orang sedang sholat. Sudahlah, ini kunut bid'ah, ini bid'ah. Didengar oleh orang yang sholat. Subhanallah. Begitukah seorang salafi? Bermula dari masalah ini, akhirnya salafi dilarang lagi sholat di situ, atau apalagi taklimnya. Sudah enggak boleh lagi taklim. Ada lagi di masjid yang berikutnya. Ingin menerapkan sunnah tapi terburu-buru. Dengan penampilan yang enggak ramah. Akhirnya apa? Kita pun terusir dari masjid itu. Ya kan Ustaz, para nabi juga ada yang diusir-usir dari kampungnya. Para nabi yang diusir dari kampungnya itu dalam keadaan mereka orang yang terbaik akhlaknya. Murni karena kejahatan orang kampungnya. Syekh Muhammad bin Abdullah terusir. Bukan karena kejelekan akhlaknya dan perangainya. Dikenal seorang yang sangat santun beliau itu. Sangat peduli terhadap lingkungan. Tahu kondisi lingkungan. Menghargai. Tapi memang dahsyatnya permusuhan. Kalau antum melihat di negeri ini, sebenarnya baik-baik di negeri kita ini. Orang-orang baik. Bisa kita masuk kepada mereka. Sampai ada seorang yang sekarang sudah salafi. Dia menceritakan, dulu dia termasuk pimpinan tahlil yang aktif menulis surat undangan untuk acara tahlilan. Dia katakan, Ustaz, orang yang paling benci dalam pandangan saya, paling saya benci adalah salafi. Tapi ketika salafi, beberapa teman-teman salafi hidup di perumahan kami, mengontrak di perumahan kami, kami mendapatkan mereka baik-baik. Saya di depan rumah, mereka menuju masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Mereka ke masjid, saya enggak ke masjid. Mereka salam, saya tidak pernah memberikan salam. Sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Masa orang-orang seperti ini akidahnya enggak benar? Enggak mungkin lah. Perhatikan. Bermula dari itu, bermula Ustaz dari ucapan salam dan keramahan teman-teman ini, sekarang saya menjadi salafi. Kisah seperti ini banyak sekali. Tapi yang sebaliknya juga tidak kalah banyaknya. Memprihatinkan. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Saya enggak bisa berpanjang pembahasan tentang masalah ini, tapi saya mohon tolong jaga dakwah ini, jaga baik-baik. Rijalan wa nisa'an. Jaga baik-baik dakwah ini. Lakukan hikmah berdasarkan sunnah. Bukan hikmah berdasarkan afifiyah menurutkan perasaan. Sunnah, bagaimana Rasulullah mengajarkan dalam hidup berinteraksi dengan manusia, siapapun manusia itu, lakukan itu. Pernah saya berjumpa dengan seorang yang sekarang sudah menjadi ustaz di Inggris. Ya. Sekarang sudah menjadi ustaz. Saya berjumpa dia di Madinah. Dulunya dia seorang Kristen. Dia bercerita bagaimana dia masuk Islam. Sederhana, yaitu dia punya tetangga Muslim di sana di Eropa, yang kalau bulan Ramadan atau di hari-hari tertentu dia buka pintu menjelang maghrib, ada makanan di depan rumah. Apa ini makanan? dilihat makanannya bersih, ditutup dengan rapi, ya. Sekali, dua kali. Hanya dia coba tahu siapa ini yang menaruh makanan ini. Ternyata adalah tetangga muslim. Masuk ke hati dia. Dari situ saya mulai bertanya-tanya, ya akhi, tentang Islam ini. Sampai dialog, masuk Islam, sekolah, belajar, dan sekarang menjadi ustaz. Coba tuh, remehkan ya, cuma sekedar memberi makanan. Membuka pintu hatinya menerima hidayatul Islam. Makanya berharap antum demikian, ya ikhwan. Itu terhadap orang Kristen. Bagaimana dengan saudara kita Muslim? Harus lebih baik lagi. Dalam antrian, di stasiun, di terminal, di bandara, di toko. Hormati antrian itu. Jangan main apa berebut. Silakan Pak. Hakadha yanbaghi. Demikian seharusnya. Sekarang atau berikutnya, antara antum, hubungan internal di antara antum. As-salafiyun. Jaga baik-baik hubungan baik di antara antum. Bermula dari akhlak. Bermula dari upaya menunaikan hak masing-masing. Upaya saling menasehati. Harus hidup di tengah-tengah antum. Ya ikhwan, berapa banyak sekarang ini seorang yang dulunya salafi sekarang menjadi hizbi, telah bergabung dengan halabiyun, roja'iyun, dan semisalnya. Bukan masalah syubhat. Bukan masalah syubhat sebabnya. Bermula dari masalah pribadi. Bermula dari banyak bentuknya. Sekarang sudah dia di seberang sana. Dirunut-runut masalahnya adalah ketersinggungan. Walaupun di sisi lain, kalau ini nasihat buat kita agar kita tidak mudah menyinggung hati saudara kita atau tidak amanat menunaikan hak saudara kita yang membuat dia lari dari kebenaran ini. Tapi di sisi lain penting dinasehatin untuk semua kalau antum bermanhaj yang ikhlas. Kalau antum bermanhaj sebagai seorang salafi yang ikhlas, akan tertantang keikhlasan antum, akan diketahui kadarnya kalau sudah ada ujian. Contohnya tadi, antum diuji dengan ada satu ikhwan yang enggak amanah dalam muamalah berdagang dengan antum. Karena kecewa, akhirnya antum menghindar dari lingkungan ini, antum mulai menjauh sampai akhirnya antum dipertemukan oleh Allah dengan hizbiyyin yang menurut antum subhanallah muamalahnya bagus. Saat antum butuh, dia datang membantu antum. Bergabunglah antum dengan hizbi. Bermula dari sakit hati. Bermula tersinggung. Kenapa saya tidak dilibatkan dalam kegiatan ini dan kegiatan itu? Kenapa saya tidak dimasukkan dalam kepanitiaan? Kenapa? Atau kadang-kadang disebabkan istri. Dari jalur istri. Istri bermasalah dengan istri kawan yang salafi. Berlanjut sampai dia pindah dari lingkungan yang salafi. Sampai akhirnya dia diperjumpakan oleh Allah dengan ahlul batil. Dan sekarang telah bersama dengan ahlul batil. Hati-hati. Jangan memperjualbelikan manhaj. Itu yang sempat disebutkan dalam bahasa kemarin. Jangan memperjualbelikan manhaj dengan urusan emosi, ketersinggungan, egois, dan semisalnya. Jangan. Terlalu mahal ya ikhwan manhaj ini. Dan terlalu hina dunia itu. Terlalu hina emosi kita itu. Terlalu hina gengsi kita. Untuk sebuah manhaj salafi yang agung ini. Cukuplah permasalahan antum dalam masalah akhlak dengan kawan antum. Dan wajib diselesaikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.